Konsultasi Syariah. Apakah wanita sudah menopause boleh buka aurat? Pertanyaan. Apakah wanita yang sudah tua atau menopause boleh melepas jilbabnya dan terlihat auratnya? Karena banyak ibu-ibu yang sudah tua terlihat leher, lengan atau kakinya. Berdalih dengan firman Allah di surat An-Nur ayat 60. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya, perlu dibedakan antara dalil dan cara menyimpulkan dalil. Dalil dari Al-Quran wajib kita yakini keabsahannya, tetapi cara menyimpulkan dalil belum tentu sesuai kebenaran. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertemu dengan gerombolan Khawarij, mereka mengkafirkan Ali, berdalil dengan firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 44. Mendengar komentar mereka, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ucapan yang benar, namun digunakan untuk membela kebatilan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalil yang digunakan orang Khawarij adalah Al-Quran, dan kita tidak mungkin mengingkarinya. Sementara cara memahami ayat itu sangat menyimpang, hingga dijadikan alasan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena itu, tugas orang yang hendak membuat kesimpulan hukum dari dalil, dia harus memastikan dalilnya benar dan cara pendalilannya juga benar. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan merujuk pada keterangan ulama Ahlus Sunnah. Imam Ahmad pernah memberi nasihat kepada muridnya, Abul Hasan Al-Maimuni. Wahai Abul Hasan, jangan sampai kamu menyampaikan permasalahan yang di sana kamu tidak memiliki imam, yaitu ulama pendahulu. Kitab Manaqib Al-Imam Ahmad Ibnul Jauzi. Keterangan ulama untuk surat An-Nur ayat 60. Kita akan mengulang dalil yang Anda sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan bersifat iffah, yaitu menjaga kesucian, adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nur ayat 60. Makna ayat. 1. Perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kawin. Al-Qurtubi menukil perkataan Rabi'ah. Rabi'ah mengatakan, mereka adalah para wanita yang jika kamu melihatnya, kamu merasa risih kepadanya karena sudah tua. Abu Ubaidah mengatakan, diterjemahkan para wanita yang tidak bisa melahirkan anak. Tetapi ini tidak sesuai, karena ada wanita yang tidak bisa melahirkan anak, sementara masih terlihat indah lelaki. Demikian keterangan Al-Mahdhuwi, kitab tafsir Al-Qurtubi. Berarti, termasuk pemahaman yang tidak benar, bahwa wanita menopause pada ayat di atas yang diartikan sebagai wanita yang tidak haid. Karena wanita di awal-awal usia menopause masih terlihat menarik. Sehingga yang benar, seperti keterangan yang disampaikan Al-Qurtubi, yang dimaksud wanita di sini adalah wanita yang sama sekali tidak membuat lelaki tertarik, bahkan terasa risih jika melihatnya. 2. Pakaian yang boleh dilepaskan. Pada ayat di atas ada pernyataan, mereka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian mereka. Pakaian apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud pakaian di sini adalah pakaian luar, seperti abaya atau kain penutup luaran, dan bukan maksudnya membuka aurat. Al-Alusi mengatakan, maksudnya adalah pakaian luaran yang ketika dilepas tidak menyebabkan terbuka auratnya, seperti jilbab luar, kerudung luar, atau kain penutup yang berada di atas pakaian. Kitab Tafsir Al-Alusi. Bahkan Al-Jassas menegaskan bahwa ulama sepakat siapapun wanita tidak boleh membuka auratnya, baik tua maupun muda. Al-Jassas mengatakan, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa rambut nenek-nenek tidak boleh diperlihatkan kepada lelaki yang bukan mahram, sebagaimana rambut wanita muda. Dan nenek-nenek yang sholat dengan kepala terbuka, sholatnya batal sebagaimana wanita muda. Lalu Al-Jassas mengatakan, yang dibolehkan bagi nenek-nenek adalah melepaskan kerudung luar di depan lelaki lain, dengan tetap tertutup kepalanya. Dan dia boleh membuka wajah dan tangannya, karena tidak ada daya tarik lagi. Kitab Ahkam Al-Quran. Demikian, Allahu A'lam.